Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Syarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama melanjutkan pembahasan dari nasihat untuk para wanita. Ya. Dan kita insyaAllah masih melanjutkan pembahasan di antara afatul lisan dan afatul lisan, di antara penyakit-penyakit lisan. Lisan yang merupakan nikmat, sekali lagi, lisan yang merupakan nikmat dari sisi Allah, akan ditanya oleh Allah untuk apa digunakan dari nikmat itu sendiri. Ya. Sehingga manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang mensyukuri nikmat Allah dengan lisan tersebut, dengan dia menggunakan dengan lisannya itu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri dengan setiap ucapan-ucapannya dalam rangka semakin dekat dirinya dengan Allah. Dan inilah orang-orang yang beruntung. Ya. Dan inilah orang-orang yang berhasil menikmati kenikmatan, mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ada sebagian orang yang mereka mungkin karena tidak tahu, ya, atau mungkin karena lupa, atau kadang orang tersebut mungkin menganggap perkara itu bukan perkara yang besar, suatu yang biasa lisan itu, sehingga dia gunakan lisan itu bukan dalam perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Para pendengar sekalian, maka kita memohon dan selalu berharap semoga kita digolongkan orang yang pertama bisa mensyukuri nikmat Allah ini, ya. Sebagai bentuk dalam rangka menjaga nikmat adalah seorang itu harus tahu segala hal yang akan menghilangkan kenikmatan itu sendiri. Ya. Orang ingin sehat dan senang kalau diberi kesehatan. Tentu dia berusaha menjaga segala hal yang akan mendatangkan hilangnya kesehatan tersebut, atau segala hal yang mengurangi kesehatannya. Maka dia berusaha menjaga segala penyakit. Ya, ketika sakit juga berobat supaya sembuh. Namun tidak kalah pentingnya apa? Menjaga sebelum datangnya apa? sakit. Menjaga lebih baik daripada apa? Mengobati. Iya. Al-hiqayah khairun minal ilaj. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Iya. Disinilah pentingnya kita talabul ilmi, menuntut ilmu, memahami ilmu sebagai upaya menjaga diri kita jangan sampai terjatuh kepada penyakit-penyakit lisan. Iya. Karena ini bahasanya bukan penyakit kulit ya, atau penyakit apa yang lainnya, tapi penyakit bahaya lisan yang kadang muncul darinya perkara yang akan menjadi penyakit di dunia wal akhirah. Ya. Kemarin bisa kita bahas penyakit lisan yang berjudul apa? Mengeluh. Mengeluh. Ya. Sudah selesai ya? Iya. Mengeluh sudah selesai ya. Kurang lebih itulah. Kurang lebih demikian pembahasan yang bisa kita bacakan, tersampaikan kepada para pendengar. Semoga bagi kita bermanfaat, artinya bagi kami yang menyampaikan bermanfaat, dan bagi para pendengar sekalian juga bisa mengambil faedah-faedahnya. Selanjutnya kita masuk poin berikutnya. Ya. Penyakit lisan yang berikutnya. Apa itu? Qila wa qala. Apa itu qila wa qala, yakni mengatakan sesuatu sebatas dari berita yang didengar tanpa mengetahui kebenaran berita tersebut. Ya. Ini dalam bahasa Arab namanya qila wa qala. Qila wa qala, yakni seorang mengatakan sesuatu sebatas dari berita yang didengar tanpa mengetahui kebenaran berita tersebut. Nah, ini namanya qila wa qala. Nah, seorang mengatakan suatu berita ya dari apa yang dia dengar tanpa adanya usaha untuk menelusuri kebenaran berita tersebut. Sehingga barakallahu fikum, ini salah satu jenis penyakit yang seorang harus berhati-hati. Karena kadang seorang itu bermudah-mudah mendengar berita langsung diapakan sebarkan. Ya, asal ada cerita langsung diceritakan tanpa ada usaha. Usaha meneliti dan menelusuri kebenaran cerita dan berita tersebut. Ya. Sebab yang namanya berita yang datang dari kita kadang bisa benar, bisa salah. Bisa isi berita tersebut. Atau bisa jadi orang yang membawakan berita tersebut. Ya. Bisa benar, bisa salah. Dari isi beritanya. Yang kedua, bisa benar dan bisa salah urutan orang yang membawa berita tersebut. Ya, dulu ada istilah, kalau Anda pesan uang, jangan harap akan bertambah. Ya, tapi kalau Anda titip omong, jangan harap akan berkurang. Tapi apa? Ditambah-tambah. Bertambah. Ya. Tambahannya kadang lebih banyak daripada apanya aslinya, gitu ya? Iya. Nah, kelihatannya seperti itu memang. Kelihatannya memang seperti itu. Sehingga apabila pembahasan yang kita akan bahas ini, bagaimana sebenarnya, apakah perkara ini sudah dibicarakan oleh Islam atau belum? Ya. Di dalam bahasan ini. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi itu ada sebuah bab al-hasu ala tasabbut fima yaqulu wa yahki, bab tentang anjuran untuk tasabbut itu meneliti ya, meneliti memastikan apa yang dikatakan yang diceritakan ya. Lalu beliau membawakan sebuah dalil. Kenapa sebuah cerita itu harus diteliti, ditelusuri kebenarannya? Ya, karena kalau tidak diteliti dan dipelajari secara kejelasan berita dan cerita tersebut, bisa jadi karena tidak diteliti ternyata tidak benar. Akhirnya apa? Orang tersebut terjatuh menceritakan, mengatakan berita yang tidak benar atau dusta. Ya. Sehingga di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukup, ya, cukup dikatakan orang itu berdusta. Apa? Ketika orang tersebut bercerita dengan setiap yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar sekalian, kita terangkan oleh Syekh Utsaimin bahwa seorang apabila bercerita dengan setiap yang dia dengar tanpa ada usaha meneliti dan berhati-hati tentang kebenarannya, maka sesungguhnya kata beliau, yakunu arduhu lil kadzib. Maka sesungguhnya kadang orang tersebut menjatuhkan dirinya kepada kedustaan. Ya. Kadang orang tersebut apa? Terjatuh kepada sebuah kedustaan. Ini kenyataan. Oleh karena itu kadang orang datang berbawa berita. Wah, orang itu demikian, orang ini demikian. Ya. Ternyata kita langsung mendengar dan langsung menceritakan kepada orang lain tanpa dipelajari dan diteliti. Setelah lama berjalan waktu, ternyata apa yang diceritakan tadi tidak sesuai dengan apa yang kita dengar. Akhirnya kita termasuk digolongkan orang yang ikut dikatakan berbuat kedustaan, ya, ikut menyebarkan kedustaan. Wal'iyadu billah. Ya, sehingga Islam menganjurkan setiap ada berita hendaklah seorang itu meneliti dan menelusurinya. Ya, lalu muallif di dalam kitab Nasihat Musa ini membawakan hadis tentang larangan mengatakan sesuatu sebatas dari berita yang didengar tanpa mengetahui kebenaran berita tersebut, yaitu hadis dari Mughirah ibni Syu'bah. Ketika Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu an ya menceritakan sebuah hadis, kana yanha, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Ya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallam? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, kata Mughirah bin Syu'bah. Apa itu? Inna Allah Taala haram alaikum uquq al ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian uquqal ummahat, durhaka kepada orang tua. Ya, maksudnya durhaka kepada orang tua yakni tidak mentaati dalam kebaikan kepada ayah atau ibunya. Wa man'an wa hatim, yang kedua, Allah Ta'ala mengharamkan atas kalian mencegah atau menghalangi hak orang yang wajib mendapatkan haknya. Orang yang seharusnya dapat, kita halang-halangi supaya tidak mendapatkan haknya. Wahat, hak itu meminta sesuatu yang bukan haknya. Allah melarang orang yang menghalang-halangi hak orang supaya tidak sampai kepadanya, atau orang yang meminta sesuatu yang bukan haknya. wa wa'dal banat. Yang ketiga, dan Nabi bersabda Allah mengharamkan membunuh anak perempuan, ya, yang diharamkan untuk dibunuh, yakni orang jahiliyah bisa mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, ya. Dan yang keempat, wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah membenci atas kalian qila wa qala. Apa itu qila wa qala? Diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, qila wa qala maknahu al hadisu bi kulli ma yasma'uhu, al hadisu bi kulli ma yasma'uhu. Artinya qila wa qala adalah al hadis, bercerita dengan setiap apa yang didengarnya, bercerita, berbicara dengan setiap apa yang didengarnya. Fayaqulu qila kadza wa qala fulan kadza mimma la ya'lamu sihhatahu, ya, dari perkara yang dia tidak mengetahui kebenarannya. Wala yadhunnuha, dan perkara yang dia tidak yakin kebenarannya itu. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Yakni orang yang berbicara dengan setiap apa yang dia dengar, ya, dengan perkara yang dia tidak ketahui kebenarannya, dan dia tidak yakin pula dengan kebenaran berita itu. Orang yang seperti ini kata Imam Nawawi, kafa bil mar'i kadhiba, orang tersebut cukup dikatakan pendusta. Ya, para pendengar sekalian yang kami hormati. Kemudian yang berikutnya, yang dibenci oleh Allah, diharamkan oleh Allah adalah kasratas sual, banyak meminta. Ya, meminta sesuatu yang disini terangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan meminta sesuatu yang memang tidak perlu dia minta. Wa idha'atal mal, tafakun alih. Dan yang terakhir, menyia-nyiakan harta. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Ya, para pendengar sekalian, ini yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi yang namanya qila wa qala itu tadi menceritakan segala hal dari berita yang didengar tanpa ditelusuri kebenaran beritanya tersebut. Ya, sebab pendengar sekalian yang kami hormati, ini termasuk perkara yang diharamkan, yakni seorang bermudah-mudah berbicara dengan perkara yang dia tidak tahu dari kisah berita manusia. Yang kebanyakan kalau sudah orang itu mengambil berita-cerita tanpa ditelusuri kebenarannya, yang kadang tidak berfaedah, itu akan menjatuhkan kepada hibah. Kata Ibnu Abdul Bar, diterangkan di sana, akan menjatuhkan kepada hibah. Wal khata' wal kadzib, kadang jatuh kepada banyak kesalahan. Kadang jatuh kepada apa? Kedustaan. Wa ghara dzalik. Dan selain daripada itu, yang intinya orang itu tidak akan selamat dari kedustaan-kedustaan. Para pendengar sekalian, ini kata Imam Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar. Di sana ada penjelasan yang cukup bagus tentang makna qila wa qala. Kenapa Rasulullah SAW mengharamkan orang itu mengatakan sesuatu sebatas dari berita yang didengar tanpa mengetahui kebenaran berita tersebut. Diterangkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kenapa kita kok dilarang? Kita langsung datang, ada cerita langsung diceritakan, ya. Kenapa dilarang? Ya. Justru Islam menganjurkan untuk tasabut, watabayun, ya. Bahasa kita cross check, ya. Diteliti ya. Intinya diteliti lah ya. Kata Nasir As-Sa'di, Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, fa inna dalik min dawa'il hadith. Sebab menceritakan, mengatakan sesuatu sebatas yang didengar tanpa ditelusuri kebenarannya, yang demikian itu akan mengundang kedustaan. Ya. Wa adamu tasabbut, dan akan terjatuh kepada tidak meneliti berita. Dengar cerita langsung sampaikan. Ini orang terjatuh kepada apa? Adamu tasabbut. Tidak mau meneliti. Padahal agama datang untuk menganjurkan kita kalau ada berita diteliti dulu. Inja bongfa sifung bina ba'in fatabayyanu. Kalau datang sebuah berita dari orang fasik, apalagi yang ngobrol itu orang fasik, ya, orangnya ahlul ma'asi, fatabayyanu, ya, maka apa? Teritilah. InsyaAllah. Wa itiqadu kharidzalikal haq. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Nasir Asy'ari, orang yang mengatakan sesuatu sebatas dari berita yang didengar tanpa mengetahui kebenarannya, itu akan meyakini khairul haq selain kebenaran. Karena sudah kagum dengar berita, langsung disebarkan tanpa diteliti, akhirnya apa? Jadi keyakinan yang bukan di atas kebenaran. Suruh mencabut, tidak disebarkan, suruh nyabut. Terlanjur, gimana ya? Nah, akhirnya apa? Diyakini sebagai kebenaran. Nah, itu. Meyakini sebuah kebenaran yang bukan kebenaran, nah ini gimana ini? Bahaya. Nah, ini akibat tidak tabayyun wa tasabbut. Kila wa qala. Apalagi kalau yang diyakini, yang diberitakan berita agama, ya. Wah, ini bahaya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, man haddasa anni bihadithin yarau annahu kadibun bahwa ahadul kadibin. Siapa yang mengatakan suatu kedustaan tentang diriku, tentang Rasul SAW, yang dia melihat bahwa dia termasuk, bahwa itu termasuk kedustaan, dia ngerti itu dusta, dia atas namakan kepada Rasul, lalu dia ceritakan bahwa ahadul kadhibi, maka dia termasuk golongan orang-orang yang dusta. Wa muslim, maka para pendengar, hendaklah seorang itu bercerita, ya, memberitakan tentang agama, sumbernya harus jelas dari Rasulullah SAW dengan hadis-hadis yang sahih, ya, yang bisa diketahui kesahihannya setelah diteliti oleh para ulama ahli hadis, ya. Apalagi kadang misalkan, ya, ada seorang istri, dia punya saingan. Saingan, ya, karena bukan dia punya macam, di macam. Lalu kadang cari apa namanya, berita, berita yang kira-kira macamnya itu panas, ya. Jadi gimana caranya? Lalu dia ceritakan, saya telah dipertemukan oleh, diberi oleh suami saya begini, saya dapat ini, dapat itu, kamu nggak dapat. Nah, itu ya. Sehingga muncul suatu hal yang tidak baik dalam hubungannya. Maka ini diancam, ya, diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kisahkan dari Asma binti Abi Bakar. Ada seorang wanita datang. Ya Rasulullah, inna li dharrah. Ya Rasulullah, saya ini punya, apa ada namanya, dia punya macam, dia punya macam apa? Jadi dia istri pertama atau istri yang kedua, ya? Wahal ala ya junah, apakah ada dosa bagi saya? Minta sabaku min suci ghairal ladhi yu'tini. Ketika aku merasa puas dari istriku, dari suamiku, dengan perkara yang aku tidak mendapatkannya. Ya. Artinya kata Imam Nawawi, orang yang menampakkan kepuasan padahal dia tidak merasa puas. Artinya kata Imam Nawawi, orang yang menampakkan dirinya mendapatkan sesuatu atau kelebihan padahal dia tidak mendapatkan kelebihan, keutamaan atau pemberian yang lebih. Ya. Maka ini kata beliau, al-mutasabbi' bima lam yu'ta kala bisau baizur. Orang yang merasa puas, dapat kelebihan, keutamaan, kecukupan, namun dia sebenarnya tidak mendapatkan sesuatu yang dia dapatkan. Ya. Apa kata beliau? Kala bisau baizur, seperti memakai dua baju kedustaan. Ya, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, ini orang yang merasa puas. Ya, kata Syekh Utsaimin, orang tersebut merasa puas dengan perkara yang dia tidak dapatkan. Ya, seperti kisah wanita ini, dia punya saingan, ya, yang mungkin dia mengatakan, oh, suami saya ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu, tapi bisa agar muncul apa? Cemburu dari apa? Madu. Madu. Ya. Sehingga merusak hubungan apa? Hubungan keharmonisan temannya. Iya. Ini termasuk kata beliau, orang yang kala bisisau bayusur, orang yang berpakaian dengan dua kedustaan. Waliyahubillah, maka para pendengar sekalian, hendaklah orang tersebut benar-benar ya bercerita yang benar, jujur, ya, jangan sampai dia bercerita sesuatu yang tidak benar, ya, sehingga cerita tersebut disebarkan, waliyahubillah, akan memunculkan sekian banyak kerusakan. Saya lanjutkan. Apa tadi kata Syekh Nasir Asadi? Di antara kenapa orang itu tidak boleh mengatakan sebatas dari berita yang didengar tanpa mengetahui kebenaran berita tersebut, kata Syekh Nasir Asadi, karena yang demikian itu di antara sebab terjatuhnya seorang ke dalam fitnah-fitnah. Ya. Yeah. Dari asbab wuqu'il fitan, orang tersebut jatuh kepada fitnah-fitnah. Watanahulil qulub, dan terjatuh kepada apa? Sebab-sebab retaknya, hancurnya hati. Ya. Hati akan pecah. Sebab apa? Ya, karena muncul di tengah mereka sebuah berita. Ya, ternyata telah ditelusuri, beritanya tidak benar. Hati sudah katung pecah. Nah, ini. Wa minal istighali bil umuri dharah an umuri nafi'ah. Juga kata Syekh Nasir Asadi, yang demikian ini akan menyibukkan perkara-perkara yang berbahaya dari perkara yang bermanfaat. Ya, para pendengar sekalian, ini yang diterangkan oleh Syekh Nasir Asadi rahimahullah. Sehingga hendaklah orang yang mengucapkan sebuah cerita atau berita, ya, jangan sampai kemudian barakallahu fikum tanpa ditelusuri terlebih dahulu berita-beritanya. Apalagi kalau berita itu, kata Syekh Utsaimin, terkait dengan berita orang besar. Seperti siapa? Para penguasa. Ya. Penguasa kaum muslimin itu memegang urusan kendali kaum muslimin. Ya. Sehingga kadang orang itu dengan mudahnya menyebarkan sebuah berita sekedar info yang mungkin belum jelas kebenarannya. Kenapa? Karena kehormatan siapapun, apalagi penguasa kaum muslimin yang memegang urusan kaum muslimin, apalagi demi kebaikan maslahat kehidupan kaum muslimin, maka sesungguhnya ini tentu akan lebih dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang mukmin yang benar imannya tidaklah dia akan mengatakan kecuali kebenaran. Sebagaimana sabda Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik, ya. Baik bisa maknanya kalau itu berita, berita yang baik. Baik dari sisi isinya dan baik dari sisi sanadnya, kebenaran riwayat berita tersebut. Kalau tidak, maka kita tergolong orang yang dibenci oleh Allah. Sebab Allah itu mencintai, meridhoi tiga hal dan membenci tiga perkara. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Inna Allah yardha lakum salatan." Sesungguhnya Allah meridhoi kalian tiga perkara. "Wa yakrahu lakum salatan," dan membenci atas kalian tiga perkara. Makruh di sini maknanya haram, ya. Jangan, bukan makruh maknanya dibenci dikerjakan, boleh ya. Ya. Kalimat makruh di sini maknanya haram. Apa itu? Yang diridhoi oleh Allah yang pertama, yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah meridhoi kalian beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik dengan apapun. Ibadah kepadanya dan kalian tidak berbuat syirik dengan apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihadillah jami'an. Dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Dan yang terakhir, wala tafarraqu. Dan kalian Allah dan tidak berpecah belah, beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah. Dan Allah membenci tiga perkara. Ini yang kita bahas. Apa itu? Kila wa qala. Apa kila wa qala? Mengatakan sesuatu sebatas dari berita yang didengar tanpa mengetahui kebenaran berita tersebut. Wa kasratu su'al. Banyak meminta. Iya. Yakni banyak meminta sesuatu yang memang tidak dibutuhkan. Tidak hajat. Wa idha'atal mal, dan menyanyiakan harta. Menyanyiakan harta artinya menggunakan harta dalam perkara yang tidak mengandung manfaat. Ya, dunia wal akhirah. Ya, para pendengar sekalian, maka berhati-hatilah dari penyakit lisan, qila wa qala, yakni seorang berbicara, bercerita sesuatu yang belum jelas kebenarannya, ya, sebab terjatuh kepada perkara yang dibenci, ya, oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.